إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة والأخوات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pada pembahasan yang lalu tentang bagaimana gambaran para ulama as-salaf dalam menggunakan waktu mereka di jalan menuntut ilmu. Bahwasanya mereka menggunakan kesempatan sekecil apapun ini untuk mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin membaca, mungkin mengajar, mungkin berzikir maupun yang lain. Syekh As-Sadhan meneruskan, wa'lam dan ketahuilah, annal awqata aqsam, bahwasanya waktu itu ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Kama dzakara Khalil ibnu Ahmad, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi, seorang imam besar, imam bahasa maupun yang lainnya pada zamannya. Beliau adalah gurunya Sibawai, Imam An-Nahwu dari Basrah. Beliau mengatakan, al-Imam Khalil ibnu Ahmad al-Farahidi mengatakan, al-waqtu 'ala thalathati aqsam, waktu itu ada tiga macam. Pertama, waqtun mala 'anka falan ya'ud, waktu yang telah lewat dan tidak akan bisa kembali. Karena sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin, bahwa di antara sunnatullah waktu itu akan berjalan. Dan apabila matahari telah terbit pada hari ini kemudian tenggelam, maka dia tidak akan kembali sampai nanti hari kiamat. Adapun waktu yang akan terbit besok atau hari besok adalah waktu yang lain, makhluk baru yang bukan merupakan makhluk yang kemarin. Jadi waktu yang lewat tidak akan pernah bisa kembali selama-lamanya. Wa waqtun anta fihi, dan waktu yang sekarang engkau badanya, waktu yang sekarang engkau gunakan saat ini. Fanzur kayfa yakhruju minka, maka lihatlah bagaimana waktu itu keluar darimu. Apakah engkau yang digunakan untuk manfaat ataukah tidak? Jadi karena waktu itu pun akan menjadi waktu yang kemarin, akan lewat dan tidak akan bisa jadi untuk dikembalikan selama-lamanya. Wa waqtun anta muntadhiruh, dan waktu yang engkau menunggunya esok hari. Wa qad la tabluhu ilayhi, dan terkadang engkau tidak akan mencapainya. Oleh karena itu, jadi apa yang masih menjadi angan-angan hanyalah angan-angan. Jadi terkadang orang itu mendapatkannya dan terkadang seseorang itu tidak mampu untuk mendapatkannya. Sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah punya angan-angan. Tatkala beliau berpuasa pada hari Asyura, jadi pada tanggal 10 Muharram, maka dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun yu'adzimuhul yahudu wan nasara, bahwasanya itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga mengagungkan jadi hari itu untuk berpuasa. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari hal itu, dan di antara pondasi agama kita adalah menyelisihi ibadahnya ahlul kitab, maka beliau ingin menyelisihi ibadahnya mereka yang juga berpuasa pada tanggal 10 Asyura dengan mengatakan, idza kanal amul muqbil la asuman nattasiya, jika datang waktu tahun depan, bulan Muharram tahun depan, saya yakni akan berpuasa juga pada tanggal 9. Itu angan-angan. Ternyata Allah menentukan bahwasanya belum sampai Muharram tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dan begitulah juga kita. Jika itu terjadi pada Rasulullah, yakni maka itu pun akan terjadi pada makhluk-makhluk yang lain. Maka jangan tunda sesuatu yang bisa dikerjakan sekarang. Esok hari, kita enggak pernah tahu apakah esok hari kita bisa bangun tidur ataukah kita harus tidur selamanya, tidak bangun dari tidur kita. Inna hadhihi al-awqat, sunya waktu-waktu ini, allati tamurru alaina, yang lewat pada kita, na'lamu min sunnatillah, yang kita ketahui dari sunnah Allah, dari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang berjalan di alam semesta, annaha lan ta'ud, bahwasanya dia tidak akan bisa kembali. Wa bikulli hal, dan yang penting, law ijtama'atil insu wal jin wal malaika, seandainya seluruh makhluk manusia, jin dan malaikat bersatu padu, berkumpul. Wa kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, dan sebagian pada sebagian yang lain menolong. Yani mastata'u an yaruddu thaniyatan dhahabat min a'marina. Untuk mereka tidak akan mampu mengembalikan satu detik yang telah berlalu dari umur kita. Li'anna innal awqata alladhi nudhayyi'uha, sunya waktu yang telah kita sia-siakan, idza qarannaha bil awqatil mustaghallah, kalau kita bandingkan dengan waktu yang kita gunakan untuk manfaat, ra'ayna fi anfusina tafriyatan baligha, kita melihat pada diri kita sebuah perbuatan sembrono yang sangat dalam, yang sangat nyata. Wa idza qara al-wahid minna, apabila salah satu di antara kita membaca, hirsas salaf, bagaimana kesungguhan para ulama, bagaimana kesungguhan para ulama. Dan tidaklah ya akhwan kita mempelajari kisah-kisah para ulama kita terdahulu kecuali adalah untuk penyemangat diri. Di antara yakni faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai kisah dalam Al-Qur'anul Karim adalah untuk mengambil ibrah, untuk menguatkan perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, linutsabbita bihi fuadak, sebagaimana firman Allah, untuk kami mantapkan hatimu wahai Muhammad, karena engkau sebagaimana dihadang dalam dakwah maka umat-umat, maka para nabi sebelummu pun demikian. Maka ini kisah-kisah para ulama kita sebut bukan hanya sebagai satu cerita, tapi untuk cambuk bagi kita bahwasanya mereka pun manusia sebagaimana kita juga manusia. Maka kalau memang mereka bisa berbuat, minimalnya kita berusaha untuk berbuat yang semisalnya. Kata para ulama dahulu, innal qasasa jundun min junudillah yuthabbitullahu biha man yasha'u min ibadih. Sungguhnya kisah, innal qisata, sungguhnya kisah adalah jundun min junudillah, salah satu di antara pasukannya Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara pasukannya Allah yang Allah memantapkan dengannya, yakni hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Taib zakara mana tadi, yakni hirsas salaf rahmatullah alaihim wa mad istighlali awqatihim, dan bagaimana mereka menggunakan waktu mereka. Fa innal insana ya'jizu, sungguhnya manusia itu tidak akan mampu, an wasfi halihi, dia mensifati kondisinya, litafriyatihi wa taksirihi, bagaimana dia sangat kurang dalam menggunakan waktu yang ada. Kalau kita ya akhwan membaca sejarah para ulama salaf, sudah tidak ada lagi kamus yang bisa kita buka ini untuk bagaimana mengungkapkan kondisi manusia yang ada pada zaman kita sekarang ini. Zakar al-Zahabi, di antaranya Al-Imam al-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan, indama tarjama li Abdil Wahhab Ibn Abdil Wahhab Ibnul Amin, tatkala beliau menyebutkan biografi sejarah hidup Abdul Wahhab Ibn Abdul Wahhab Ibn Al-Amin, dan penamaan model ini biasa di kalangan orang Arab, seorang namanya Abdul Wahhab punya anak laki-laki diberi nama Abdul Wahhab, itu biasa. Ini itu sesuatu yang lumrah biasa di kalangan mereka, dan ini enggak lumrah di kalangan kita. Ini enggak lumrah di kalangan kita, negeri Indonesia. Anna awqatahu kanat mahfuzah. bahwasanya waktu-waktunya Imam Abdul Wahab selalu terjaga. Fala tamdzilahu sa'atun, tidaklah berlalu satu jam illa fi qira'atin aw dzikrin aw tajahhudin aw tahajjudin, kecuali untuk membaca, untuk berzikir, untuk salatul lail, salat tahajud, au. Semua cetakan sama ya, kawan? Tak sama sin? Ya. Itu salah cetak. Au tasmi'a. Sebagaimana dalam Ma'rifatul Qurra'ul Kibar. Jadi Syekh Sedhan menyebutkan ini, rujukannya adalah kitab Ma'rifatul Qurra'ul Kibar dari Imam Dzahabi rahimahullah ta'ala. Setelah anda rujuk pada kitab Ma'rifatul Qurra'ul Kibar pada jilid 2 halaman sekian, maka itu salah cetak. Ini tasmiyah. Tasmiyah pada waktu ngetiknya kurang. Jadi au tahajjudin au tasmi, atau salat tahajud atau tasmiyah. Tasmi itu menyampaikan hadis. Ini menyampaikan hadis kepada murid-muridnya. Wa Muhammad ibn Abdul Baqi, dan al-imam Muhammad ibn Abdul Baqi yakul, ma a'lamu anni dhayya'tu sa'atan min umri. Ini, ma a'lamu anni dhayya'tu sa'atan min umri. Saya tidak mengetahui saya pernah menyia-nyiakan satu jam dari umurku. Fi lahwin aw la'ibin, dalam perbuatan sia-sia dan hanya untuk main-main. Wa min al-athar al-ajibah, dan di antara athar, kisah-kisah para ulama yang menakjubkan, allati tubayyinu mada hirsihim, yang menjelaskan bagaimana kesungguhan, keseriusan mereka, al-istighlali awqatihim, untuk menggunakan waktu mereka, ma dhakarahu al-dhahabi, apa yang disebutkan oleh al-imam al-dhahabi rahimahullah, fi kitabihi siyar, dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. An Dawud ibn Abi Hind, dari Dawud ibn Abi Hind rahimahullah, annahu kana yakul, bahwasanya beliau mengatakan, kuntu wa ana hulam, dulu tatkala saya masih anak kecil, dulu tatkala saya masih kecil, akhtalifu ila suq, saya itu pergi ke pasar, bulak balik ke pasar. Itu mana akhtalifu ila suq? Karena ada satu keperluan, dan bisa jadi orang itu memang bolak-balik pasar karena memang pekerjaannya adalah jual beli di pasar. Fa idzan qalabtu ilal bait, tatkala saya pulang ke rumah, ja'altu ala nafsi an alqurallaha ila makani kadza wa kadza, saya memantapkan, saya menjadikan pada diriku, maksudnya saya berikrar untuk diriku, an adzkurullah ila makani kadza wa kadza, saya berzikir yakni sampai pada tempat ini. Fa idza balagtu ila dzalikal makan, apabila sudah sampai tempat itu, ja'altu ala nafsi an adzkurullah kadza wa kadza, saya menekatkan pada diriku saya akan berzikir kepada Allah, hatta atiyal manzila, sampai saya sesampainya di rumah. Jadi mereka tidaklah membuang waktu-waktu berjalan ini sia-sia. Kenapa? Karena sebagaimana kita tahu ya, kawan, orang berjalan dari pasar ke sini, waktu yang digunakan itu akan berkisar antara berapa menit? 20 menit? 15 menit? 15 menit ya? 15 menit. Selama waktu 15 menit itu dia bengong pun 15 menit. Dia gunakan untuk murojaah sambil jalan pun 15 menit. Dia gunakan untuk membaca subhanallah alhamdulillah pun 15 menit. Gitu ya. Dia gunakan untuk ngelamun sesuatu yang haram pun 15 menit. Waktu tidak akan bergeser dari itu. Dia akan berjalan sebagaimana yang terjadi. Dan sudah kita gambarkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana sebenarnya waktu-waktu manusia itu terbuang percuma. Antrian masuk dokter. Gitu ya, antri masuk dokter. Kita nomor 7. Pasien baru nomor 3, masih ada 4. Tergantung sekarang, satu pasien 20 menit misalkan. Kita akan memakan waktu sekitar 1 jam di situ menunggu antrian masuk ke dokter spesialis misalkan. 1 jam waktu yang ada berjalan mau digunakan bengong, ngelamun ngalor, ngidul, juga akan satu jam. Mau digunakan untuk membaca buku, juga akan berjalan satu jam. Digunakan untuk muraja Al-Quran pun satu jam. Digunakan untuk tidur pun satu jam. Tergantung apa yang akan kita gunakan untuk itu. Dan lewatlah satu jam itu, ada orang yang mendapatkan pahala besar tatkala dia membaca Al-Quran dengan bengongnya saudaranya satu jam. Orang yang di sebelahnya gak dapat pahala, gak dapat dosa karena bengong, gitu, ngelamun. Orang sebelahnya mendapatkan ribuan pahala. Bukankah membaca Al-Quran satu huruf adalah 10 kebaikan? Alif lam mim, kata Rasulullah, wala takulu alif lam mim harf. Jangan katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi katakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Padahal teman yang satu tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kalau ternyata yang satunya yakni menggunakan waktunya untuk sesuatu yang haram. Jadi semuanya ya ikhwan itu tergantung yakni kepada bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang sedang kita hadapi. Sesuatu akan berjalan sebagaimana sunnatullah, tidak akan bergeser dari itu, tergantung bagaimana kita mengaturnya. Dan lihatlah gambaran salafun saleh, jadi bagaimana mereka menjadi mereka. Mereka menjadi ulama bukan karena yakni kemudahan, tapi karena dengan perjuangan yang kuat yakni untuk mendapatkan kesungguhan dan hasil yang memuaskan. Wa qasdu, dan maksud dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah tatkala menceritakan kisah ini, an yastaghilla waqtahu, bahwasanya beliau menggunakan waktunya, fi hadhil lahadhat, pada waktu-waktu ini, allati satamurru min umrih, yang akan lewat dari umurnya. Wa kullu minna, dan setiap di antara kita, kata Syekh Sathan, illa man rahimallah, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza ra'a awqatahu allati yahdiruha, apabila dia melihat waktu-waktu yang dia buang, yakni wala ta'udu ilaihi bin nafa, dan tidak ada manfaatnya, summa ra'al awqat allati istaghallaha, kemudian dia melihat waktu yang dia gunakan, fa innahu yara tatfifan fil kail, maka dia akan melihat bagaimana dia curang dalam menimbang. Maksudnya kalau untuk urusan-urusan yang enggak manfaat dia memberikan waktu porsi yang banyak, kalau untuk urusan yang manfaat dia memberikan porsi yang sedikit. Dan itu memang kebanyakan orang, illa man rahimallah. Dan kita harapkan ya akhwan, bahwasanya kita belajar di tempat ini, keberadaan antum di tempat ini adalah memang untuk beda dengan manusia yang lain. Ini memang untuk beda dengan manusia yang lain. Tatkala orang-orang pada enak-enak di depan televisi, tatkala orang jadi pada memuaskan hawa nafsunya dengan berbagai kenikmatan dunia, kita serius mempelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka benar-benar seriuslah jadi untuk mempelajari agama ini, karena itu adalah jalan kebaikan yang paling utama. Hadhil athar, kisah-kisah tadi, akhil qari, wahai saudaraku pembaca, tubayyinu annal waqta thamin, menjelaskan bahwasanya waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Wala'alli, dan barangkali, an usyabbihal waqta bil baqarah, saya bisa menyamakan, menyerupakan waktu itu dengan baqarah. Apa itu baqarah? Ara'aital baqarata allati tudha'u 'ala famil bi'r. Tidakkah engkau melihat, apakah engkau pernah mengetahui baqarah yang diletakkan di mulutnya sumur? Baqarah ya akhwan, kalau sekarang sudah hampir enggak ada. Itu kalau sumur-sumur tradisional yang digali itu bukan dibor. Itu menimba air pada zaman dahulu kala, saat masih sangat tradisional sekali, itu pakai tali, kemudian timba dicemplungkan, ditarik pakai tangan. Itu dulu. Kemudian perkembangan zaman, manusia menemukan alat agar lebih enak dan lebih mudah. Pakai apa? Pakai apa namanya itu? Katrol. Iya, pakai katrol. Katrol itulah baqarah. Katrol itulah al-baqarah. Kemudian lebih maju lagi sekarang menggunakan mesin yang untuk mengeluarkan air. Ara'aital baqarata allati tudha'u 'ala famil bir. Tidakkah engkau melihat baqarah yang diletakkan, yang biasanya diletakkan di mulutnya sumur? hadhil baqarah law wudhi'a fiha khaytun tawilun. Katrol itu yang diletakkan, seandainya diletakkan badannya tali yang sangat panjang. Summa akhadha sahsun bi tarafil khayt. Kemudian seseorang memegang ujung tali tersebut. Summa bada'a yashabu hadzal khayta. Kemudian dia mulai menarik tali tersebut. Wal baqaratu taduru taba'an li hadzal sahab. Dan katrol itu pun berputar mengiringi tarikan tali tersebut. Fahadzal ladzi yashabu minal khayt. Maka tali yang ditarik tadi yakbalu ziyadah, akan selalu bertambah. Walladhi fil baqarah, dan tali yang digulungkan di katrol tadi yakbalu nuksan, akan selalu berkurang. Hadza huwal umru, itulah umur kita. Fa anta la ta'lam, engkau tidak pernah mengetahui madal khaytul lati alladhi fil baqarah, berapa panjang tali yang ada di katrol tadi. Antala ta'lamu ajalak, engkau tidak pernah mengetahui ajalmu. Kenapa? Karena ajal rahasia ilahi, yang tidak akan seorang mengetahui kapan dia mati dan di mana dia akan meninggal dunia. Rabbuna mengatakan, wala ta'lamu nafsun bi'ayyi ardhin tamut. Jadi seorang jiwa tidak pernah mengetahui di mana dia akan meninggal dunia. Taib. Wahadhal khaytul lati yishabu, dan benang yang ditarik tadi, huwal umuru, itulah umurmu. Alladhi ta'ishu fi, yang kau akan menjalani hidup pada umur tersebut. Wal ayyamu allati tashruku wa taghrubu, dan hari-hari yang matahari terbit dan tenggelam. Alaika syamsuha, mataharimu, mataharinya. Law ijtama'atil insu wal jin, seandainya manusia dan jin sepakat. Wa kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, dan sebagian mereka pada sebagian yang lain saling tolong menolong. Mastata'u an yaruddu lahadatan wahidatan, tidak mungkin bisa mengembalikan satu detik pun, satu waktu pun. Fadlan an sa'atin kamilatin, lebih-lebih kalau satu jam secara sempurna. Karena waktu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umat, setiap orang mempunyai ajal masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila ajal telah datang maka tidak bisa diundur, tidak bisa jadi untuk dimajukan. Orang yang belum waktunya mati, kepengin mati enggak mati-mati meskipun sudah berusaha meninggal dunia. Orang sudah berusaha bunuh diri, jadi nyemplungkan ke diri misalkan dari kapal ke laut, ada aja bisa nolong, bisa tertolong. Orang yang terkadang masih mempunyai keinginan untuk hidup panjang, tiba-tiba dia harus meninggal dunia tanpa seorang pun mengetahui. Taib. Idan kalau begitu, fa'alina an natruka taswifa janiba. Kewajiban kita jangan sampai menunda-nunda pekerjaan. Jika ya ikhwan, saya katakan, menunda-nunda pekerjaan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika antum sekarang sedang dalam pekerjaan yang manfaat, maka itu adalah sebagaimana katakan oleh Syekh pada pertemuan yang lalu, kebaikan yang nantinya berbina kepada kebaikan. Mau nyuci baju, ah besok ajalah, sekarang masih waktunya belajar. Kalau semacam itu ala khair wa barakah, sekarang dalam kebaikan, ini besok dalam ini kebaikan. Siang-siang kepengen belajar tapi ngantuk, gitu ya. Tapi ngantuk, pikir ini nanti sajalah. Sekarang ngantuk mau istirahat, mungkin apabila ngantuknya gak tertahan dan memang waktunya tidur, waktu qailulah. Kenapa? Karena kalau orang qailulah meskipun sebentar, waktu malamnya lebih panjang daripada orang itu tidak qailulah. Karena rasa ngantuk tertahan karena sudah ditidurkan sebagian dari waktu siang-siang tadi. Itu namanya menunda pekerjaan dari kebaikan menuju kebaikan. Tapi kalau sekarang sedang nganggur melihat burung, ini kakinya bersandar kaki satu dengan kaki yang lain, padahal dia sudah tidak capek, sudah tidak ngantuk, tidak ada pekerjaan yang dia katakan, terbesit dalam pikirannya, wah murojaah sekarang kan enak sih, nanti ajalah, sekarang sedang istirahat. Istirahat apa ya akhwan? Kalau caranya berpikir orang semacam itu, maka waktu itu akan tertunda dan tertunda dan tidak akan pernah selesai. Wa nusyammiru an sawaidil jidd, dan kita menyingsingkan kesungguhan, lengan baju kesungguhan. Wa la yafturu ahaduna fi tahsilil khair, dan janganlah seorang di antara kita lemah dalam mendapatkan kebaikan. Ala ikhtilafi anwa'ih, pada berbagai macam ragamnya. Innana nasma'u katsiran an unasin, kita sering kali mendengar banyak orang, kata Syekh, yashkuna min qillatil qira'ah, yang mereka mengeluh sedikit bacaannya. Wa akharin, dan kita mendengar orang lain, yashkuna min qillatil hifd, yang mengeluh karena hafalannya hanya sedikit. Wa akharina yashkuna min adami tartibi awqatihim, dan yang lain mengeluh karena tidak bisa mengatur waktunya. Innana na'ishu fi mujtama'in wahidin, kita hidup pada satu masyarakat. Wa in taba'adatil aqtaru nisbiyan, meskipun agak jauh tempatnya. Wa yara kullu wahidin minna 'ala nafsihi wa 'ala ikhwanihi, masing-masing di antara kita melihat pada dirinya dan pada sebagian saudarinya, saudaranya, taksiran balighan fi umuri, yani kekurangan yang sangat banyak pada perkaranya. Wala'alli adhkuruhu ba'dha hadhihi al-umur, barangkali saya bisa menyebutkan sebagian dari yani perkara ini. Yang saya lihat ya ikhwan, yang saya lihat perkara yang paling inti itu satu, tidak mampu ngatur waktu. Itu adalah perkara yang saya lihat paling inti. Di antara berbagai macam keluhan ikhwah yang mungkin kondisi antara Syekh Sadhan di Saudi dengan kondisi antara kita di Serowo itu sedikit beda. Tapi yang ana lihat, yakni keluhan banyak ikhwah dan yang ana lihat di lapangan, itu masalah yang paling inti satu. Kalau ditanya semuanya, antum semangat menuntut ilmu, semangat usah, semangat membara gitu ya. Semangat. Ada satu dua orang yang enggak punya semangat, itu adalah pengecualian, kita enggak bahas. Orang-orang semacam itu enggak dibahas, gitu ya. Kita hanya bahas teman yang datang memang untuk belajar. Tapi kenapa waktu berjalan setahun, dua tahun lewat, kadang-kadang faedah tanpa bisa didapatkan. Terkadang sebagian ikhwah terutama sudah lulus, lewatlah waktu setahun, dua tahun, bingung, apa yang harus saya kerjakan. Yang paling anda lihat intinya adalah, kata Syekh, adam tertibil awqat, tidak mampu ngatur waktu. Dan itu yang paling penting. Coba yang akhwan antum, sekali lagi saya tekankan, atur waktu. Atur waktu, kemudian usahakan, jadi untuk menetapi waktu tersebut. Taip, apabila antum sendirian, maksudnya, gak punya kaitan dengan orang lain, belum punya anak, belum punya istri, maka bisa diatur sendiri. Apabila sudah punya anak, sudah punya istri, sepakati jadwal waktu. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan wa inna li badanika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak untuk diurus. Ini tubuhmu, jasadmu punya hak untuk diurus. Saya tambahkan, pada kondisi kita, pelajaranmu dan ilmu punya hak jadi untuk diurus. Gitu ya. Maka sepakati, rembukan dengan istri. Kalau anak enggak bisa diajar rembukan, gitu ya. Rembukan dengan istri. Kapan saya harus belajar? Kapan kita harus belanja, jalan-jalan? Kalau memang harus urusan keluarga jam ini, silakan. Gitu ya. Kecuali kondisi darurat. Kalau anak sakit masa nunggu belum jamnya, gitu kan lucu, gitu ya. Itu kondisi darurat, gitu ya. Tapi kondisi-kondisi enggak darurat bisa diatur. Ini. Kapan kita sepakat makan sore? Kapan sepakat makan siang? Ini kapan sepakat ini? Disepakati dengan keluarga, disepakati dengan istri untuk ngatur jadwal. Kalau enggak, yakni kalau enggak, waktu akan berjalan sesuai dengan berjalannya waktu matahari mengelilingi bumi. Yakni waktu berjalannya matahari dari timur ke barat, dari barat ke timur, begitu terus tanpa ada banyak faedah yang kita dapatkan. Usahakan satu titik ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan menyelesaikan banyak permasalahan. Kita akan menyelesaikan banyak yakni permasalahan. Kita tidak melarang ya akhwan jalan-jalan. Refreshing adalah wajarnya hidup. Dan orang kalau enggak refreshing stres. Tapi refreshing terus-terusan juga enggak benar. Kapan waktu kita tidur, waktu istirahat, waktu belajar, waktu main, waktu mandi, waktu nyuci, dan yang lainnya, itu dijadwal, diatur, dan kita berjalan sesuai dengan aturan tersebut. Baik, ada beberapa hal yang disebutkan oleh Syekh Sathan. Waktu-waktu terbuang dengan hal-hal tersebut. Ini di Saudi, akhwan. Ini di Saudi. Di kalangan para penuntut ilmu Saudi. Di negerinya para ulama. Kalau di negeri kita lebih parah. Saya mengatakan, awqatun muhdaratun. Waktu-waktu yang terbuang. Inda ba'adhi talabatil ilmi. Dalam kehidupan sebagian penuntut ilmu. Yang dimaksud oleh Syekh, bagaimana terkadang waktu-waktu penuntut ilmu itu terbuang begitu saja. Syekh tidak membahas orang-orang yang memang sukanya nongkrong di warung. Syekh tidak membahas orang-orang yang suka nongkrong di alun-alun. Waktu mereka adalah waktu yang memang semuanya terbuang. Gak ada waktu yang bisa mereka manfaatkan. Pagi nongkrong. Waktunya orang aktivitas kerja main remi. Waktunya bata maghrib nongkrong, ngopi, gitu ya. Bata isya masih di situ. Saya terkadang itu heran. Kenapa mereka punya istri kalau memang tiap hari harus di nongkrong di warung, gitu ya. Kenapa mereka yakni harus punya keluarga kalau memang tiap hari enggak pernah makan? Saya lihat ada sebagian orang itu pagi makannya di warung. Siang ketemu lagi di situ, gitu ya. Malam di situ lagi. Lihat di rumah makan untuk apa, gitu. Di rumah masak untuk siapa? Kalau sekali-kali, wajarlah namanya sekali-kali dalam hidup. Gitu ya. Waktu pergi atau waktu sedang malas masak, kemudian beli, itu wajar. Tapi kalau memang setiap hari, ya itu adalah satu yang perlu untuk kita cermati. Kita tidak sedang membahas mereka. Syekh sedang membahas para penuntut ilmu. Bagaimana waktu akan terbuang pada waktu-waktu itu. Kata Syekh, al-amru awal, az-ziyarat, waktu kunjung mengunjungi. Waktu saling mengunjungi, waktu berziarah. Lafaz ziarah ya akhwan dalam bahasa Arab maksudnya adalah mengunjungi teman-teman yang bukan kerabat. Kalau kerabat namanya silaturrahim, silaturarham, menyambung hubungan kekerabatan. Adapun menyambung hubungan persahabatan, maka itu bukan silaturrahim. Itu adalah ziarah. Itu adalah ziarah. Di negeri kita, pokoknya ngunjungi siapapun namanya silaturahim. Ziarah khusus kuburan. Gitu ya. Kalau ziarah itu khusus kuburan. Itu perbedaan istilah. Gitu ya. Itu yani perbedaan yani istilah. Oleh karena itu ya, Huan. Antum jangan menggunakan hadis-hadis silaturahim untuk membawa kepada ngunjungi teman. Gitu. Kenapa sih kamu kok sering kesana mencapai keutamaan silaturahim? Siapa dia? Teman karib dulu di kelas SMP. Apa hubungannya? Gitu ya. Antara hadis dengan itu beda. Perbedaan istilah. Silah menyambung ar-rahim kerabat. Yang masih punya hubungan kekerabatan. Dan yang masih punya hubungan kekerabatan itu tergantung kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Yang masih dianggap kerabat kalau di negeri kita. Apa? Ya. Saudara sepupu masih, gitu ya. Saudara sepupu masih dianggap kerabat ya. Anaknya sepupu dengan anak sepupu kalau dalam bahasa Jawa mindoan masih kerabat, masih, gitu ya. Anaknya mindoan dengan anaknya mindoan sudah hilang ya, sudah hilang atau masih? Tergantung uruf yang berlaku. Kalau di Jaziratul Arab itu ar-rahimu mengkana bainaka wa bainahu silatun fil jadrabi. Di jingga Arab, ini karena mereka punya kabilah, orang yang antara anda dengan dia punya hubungan pada kakek keempat. Maksudnya, kalau hubungan antara kita dengan dia punya hubungan bapak, hubungan pada bapak itu saudara. Hubungan pada kakek pertama itu saudara sepupu. Gitu ya. Hubungan kakek kedua itu yang tadi saya istilahkan dengan minduan. Gitu ya. Hubungan kakek ketiga itu anaknya minduan dengan anaknya minduan. Hubungan kakek keempat itu anaknya mereka tadi. Itu kalau masih punya hubungan pada kakek yang keempat itu adalah masih wajib untuk disambung hubungan kekerabatan. Kita udah lenyap. Jadi kita udah enggak ketemu jalurnya. Gitu ya. Anda sebutkan antum, siapa di antara antum yang tahu nasab bapaknya ke atas 4? Sebutkan nasabnya. Ana fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan, ibnu fulan. Empat aja, enggak banyak-banyak. Siapa tahu ya, Ahwan? Susahnya negeri kita semacam itu ya, Ahwan. Kita enggak punya jalur nasab. Jalur nasab kita hilang. Oleh karena itu, kerabat terkadang masih misanan, terkadang masih minduan. Oh, ternyata sampean masih kerabat dengan saya ya. Gitu kadang-kadang. Enggak tahu. Padahal dia adalah masih kerabat. Ini masih kerabat. Walhamdulillah. Allah memberikan taufik kepada anak. Anak hafal ya, Ahwan. Jadi nasab sampai ke 7. Anak hafal nasab anak sampai 7. Dan anak tahu. Jadi siapa keluarga sana sampai pada jalur sampai 4 sampai 5. Jadi pada hubungan kakek. Jadi pada hubungan kakek. Ini meskipun anak bukan orang Arab. Karena anak tahu. Bahwasannya silaturahim perlu ditelusuri garis nasab. Jadi untuk bisa mengetahui siapa saudara dan siapa bukan saudara. Taip. Itu silaturahim. Adapun kalau mengunjungi teman dan yang lain itu adalah az-ziyarah. Oleh karena itu saya mengatakan membahasakan bahasa umum. Az-ziyarat. Karena ini lebih luas daripada sekadar silaturahim. An-nasu fiha baina ifratin wa tafrit. Manusia dalam masalah kunjung mengunjungi ini antara keterlaluan dan antara sembrono tidak melaksanakan. Faziyaratu wal istima'at, kunjung mengunjungi dan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Bainana rabitatun thayyibah, akan menjadi tali pengikat yang kuat, yang baik. Wa tuqawwi awasiral mahabbati wal ukhuwah, dan akan menguatkan yakni unsur rasa cinta dan persaudaraan. Wa tazidul 'abda imanan bi rabbih, dan akan menambahkan seorang hamba keimanan dengan Tuhannya. Kullama qataraba min ikhwani, setiap kali dekat dengan saudara-saudaranya. Karena yakni al insanu qawiyyun bi akhih. Yakni kata para ulama, manusia itu akan kuat kalau bersama saudaranya. Lakin namun in kanat tilkal majalisu 'ariyatan minal fa'idatil 'ilmiyah, apabila majelis-majelis itu, kumpulan-kumpulan itu kosong dari faedah ilmiah, wa minat tanasuh, dan dari saling menasihati, fa inna tarkaha fi ghalibil ahyan, maka meninggalkannya dalam kebanyakan waktu, qad yakunu huwal wajibu alina, terkadang itulah yang wajib kita lakukan. Wa minan nasi man la tarahu in syi'ta sabahan wa masa'a, di antara sebagian orang, kata Syekh, orang yang tidak pernah engkau lihat kecuali yakni jika engkau mau pagi maupun sorenya, illa inda fulanin wa fulan, kecuali mesti bersama orang. Bal rubbama law hulifa, dan bahkan seandainya ada orang yang bersumpah, annahu ma yamurru alaihi yaumun illa wa yantakilu baina ithnaini aw thalatha min al ikhwa, tidaklah lewat satu hari kecuali dia akan berpindah antara 2 atau 3 saudaranya, 3 temannya. Lama hanathal halif, niscaya yang bersumpah tadi enggak akan melanggar sumpahnya. Fi yaminihi tilk, dalam sumpahnya tadi. Wa ahsibu anna ba'dana, dan saya sangka bahwasanya sebagian kita, yasma'u an unasin yajtami'una fi kulli yawm, mendengar sebagian orang berkumpul pada setiap harinya, marratan aw marratain, sekali atau 2 kali, yatazawaruna sabahan wa masa'a, saling menziarahi pagi dan petang. Wa hadhihi ziyarat juz'un min hayatihim, dan ziarah-ziarah semacam ini bagian dari hidupnya. Apa ya, akhwan, sebagai kalimat terakhir karena waktu isya, kita teruskan pertemuan depan insyaallah, bahwa berkumpul mengikat tali persaudaraan dengan saudara itu penting. Itu ya, akhwan, penting. Antum akan salah dalam menjalani hidup kalau enggak pernah kumpul dengan orang. Itu enggak mungkin. Tapi tiap detik-detiknya dan hari-harinya selalu untuk itu pun parah dan salah. Ba'da subuh ngobrol sampai jam 6 dengan si A, gitu ya. Si A sudah capek aja ngobrol, pindah ke si B. Jam 6 sampai jam 7 ganti si fulan tadi ngobrolnya sama si B. ba'da zuhur si B istirahat. Siapa lagi yang mau diajak ngobrol? Ini pindah kepada si C. Pindah kepada si C. Ba'da asar pindah pada si D. Akhirnya setiap detik harinya hidupnya pada situasi ngobrol. Sekali-kali enggak apa-apa, enggak ada masalah. Begitu juga dengan sebagian ikhwah. Gitu ya. Ada orang yang pekerjaannya nongkrong, misalkan gitu, nongkrong, jadi misalkan di depan kantor. Siapapun yang lewat situ dia aja ngomong gitu. Dan itu pekerjaannya tiap hari. Wallah seandainya dia pulang, ya bantunya punya rumah istrinya kayak gitu ya. Seandainya pulang, kemudian jadi gendong-gendong anaknya atau ngurusi apalah sebagian dari rumahnya daripada terbuang waktu. Kalau sekali-kali kok kayaknya enggak pernah nampak kumpul-kumpul dengan saudaranya, itu penting. Dan itu adalah mengingat tali ukhuwah. Tapi kalau setiap detik hidupnya begitu, maka itu adalah satu kesalahan. Dan itu adalah satu titik yang mana syaitan sangat pintar untuk masuk ke dalam diri seorang penuntut ilmu. Dengan alasan menjaga persaudaraan, dengan alasan biar pertemanan itu kuat, akhirnya banyak waktu terbuang untuk hal-hal yang semacam itu. Semuanya yang akuan kembali kepada masalah yang saya sebutkan tadi. Apa itu? Tertibul awqat. Mengatur waktu. Jadi mengatur waktu kapan jadi harus ngobrol, kapan harus menggunakan waktu untuk serius dalam belajar. Ya Allah, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.